Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda waqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ayu wal ihwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dan di antara nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan kepadanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, afdhalu siyami ba'da ramadhan syahrul muharram. Sebaik-baik puasa mutlak setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Hadis ini memberikan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah keagungan bulan Muharram. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyandarkannya kepada Allah. Syahrullah, bulannya Allah SWT. Ya, konteks seperti ini adalah sebagai bentuk pengagungan. Seperti Baitullah, Ka'bah itu adalah rumah Allah. Quran adalah kalam Allah. Disandarkan kepada nama Allah sebagai bentuk apa? Kemuliaan, pengagungan. Ya. Oleh karenanya tidak benar kalau kita menganggap bulan Muharram ini sebagai bulan keramat, bulan sial, bulan naas, ya, bulan menyeramkan, seperti anggapan sebagian masyarakat kita, sehingga banyak di antara mereka enggak berani bikin hajatan walimahan di bulan Syura, karena nanti anggapannya kalau bulan, kalau nikah di bulan Muharram apa, cerai, berantakan rumah tangganya. Kalau bikin usaha di bulan Muharram, gagal, bangkrut. Keyakinan-keyakinan seperti ini tidak diperkenankan. Ya, khurafat jahiliyah dibatalkan di dalam agama Islam. Pertama, bertentangan dengan kemuliaan bulan Muharram. Yang kedua, ini adalah bentuk tatoyur, merasa sial yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan at-tiyaratu syirk. Merasa sial karena melihat hewan, merasa sial dengan bulan, merasa sial dengan angka, itu adalah termasuk apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini masih ada hewan. Merasa sial dengan binatang. Seperti kalau lihat burung gagak, wah ini tandanya apa? Ada yang mati besok. Kalau mau safar kemudian lihat ular, tandanya apa? Enggak boleh diteruskan. Masih ada keyakinan seperti itu. Ya. Kalau merasa sial dengan bulan, bulan Syura. Lihat jarang orang ngadakan walimahan, hajatan di bulan Muharram. Takut. Ya. Demikian juga merasa sial dengan angka. Angka berapa biasanya? 13. Makanya di sebagian pesawat kadang-kadang nomor 13 enggak ada. 12 langsung 14. Hotel juga gitu. Ya. Pemain-pemain bola enggak pada berani pakai nomor 13. Sial katanya. Seperti ini adalah tidak dibenarkan, khurafat jahiliyah. Yang ketiga, ini adalah bentuk mencela zaman yang dilarang juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencela zaman, waktu. Karena yang menciptakan waktu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menganggap sial suatu waktu, zaman, bulan, berarti kita mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang mengatur. Ya, jadi bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bukan bulan keramat, bukan bulan sial. Maka kewajiban bagi kita, ayyuhal ikhwah, berlomba-lomba di dalam kebajikan, mengisi bulan ini dengan ya lebih meningkatkan di dalam amal soleh. Ya, nah, pas ini mid semester, untuk niatkan ini ibadah, niatkan ini amal soleh, tingkatkan ya belajarnya. Ya, mudah-mudahan sebagai tabungan pahala bagi kita semuanya. Yang kedua dari hadis ini dapat kita ambil faedah penting juga, yaitu apa? Amalan yang paling dianjurkan di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan, yakni puasa mutlak, adalah puasa di bulan Muharram, yakni memperbanyak. Ini puasa mutlak. Lebih-lebih yang paling ditekankan adalah puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu kapan? Kamis depan ini. Ya, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, maka rencanakan sejak sekarang ya, insyaallah taala, walaupun mid, puasa Asyura. Begitu. Kenapa? Sayang kalau dilewatkan. Ini amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Saya berharap puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dan kita harus mengakui bahwa kita ini banyak dosanya. Ya, kita ini banyak dosanya, kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membukakan pintu kesempatan kepada kita. Maka jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Menarik, Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, beliau ketika safar, kalau di bulan Asyura, ya, beliau tetap puasa. Padahal kalau bulan Ramadan kemudian beliau safar, enggak puasa. Kemudian seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, kenapa Anda kalau bulan Asyura safar tetap puasa? Kalau bulan Ramadan safar enggak puasa?" Beliau mengatakan, "Kalau bulan Ramadan kita masih bisa mengqadha di hari-hari yang lainnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Tapi kalau bulan Asyura ya kita terlewatkan, enggak bisa diqadha. Sayang. Ya. Nah, jadi mari kita agendakan, dan yang paling utama ayol ikhwah di dalam bulan Muharram ini, bulan Asyura ini, kata para ulama ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa 3 hari. 9, 10, 11. Ini yang paling utama. Sekaligus niatnya adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Ya. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah puasa 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Tingkatan yang ketiga adalah puasa tanggal 10 saja. Ya, tinggal kita pilih mana yang lebih mudah bagi kita ya untuk melakukannya. Kalau memang cuma satu hari saja, ini menurut pendapat yang kuat tidak mengapa. Ya, tapi kalau lebih sempurna yaitu tanggal 9, tanggal 10. Pengen lebih sempurna lagi ya, tanggal 9, 10, 11. Sekaligus meniatkan puasa 3 hari dalam sebulan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya. Benar ada hadis ya. Tapi hadisnya dhaif. La sumu yauman qablahu wa ba'dahu. Puasalah Asyura itu sebelumnya dan sesudahnya. Lafaz sesudahnya dhaif. Ya, lafaz sesudahnya dhaif. Namun para ulama mengatakan yang paling utama tetap 3 hari adalah dengan alasan-alasan yang lain, bukan karena hadis yang dhaif tersebut. Ya. Baik. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau mengatakan setelah menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Hadis, dan buku ini beliau katakan dalam kitabnya Al-Jami', poin-poin yang ada dalam buku ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, kalaupun ada perselisihan, maka ini adalah perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Ini kata beliau dalam kitabnya Al-Jami'. Baik. Beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang tauhid la ilaha illallah wala syabiha lahu wala nadhira lahu, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun itu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun. Perhatikan di situ syai'un. Ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Jatuh setelah nafi. Mana nafinya? Laisa. Dan kaidah fikih dan usul fikih mengatakan isim nakirah jatuh pada konteks nafi atau nahi, menunjukkan umum. Wan nakiratu fi siyakin nafyi au an-nahyi tu'til umum. Ya, isim nakirah dalam konteks nafi, ya, baik setelahnya sebelumnya adalah la nafiya lil jins atau laisa, pokoknya konteksnya adalah nafi atau nahi, nahi larangan. Wala tusyriku bihi syai'a. Itu nakirah setelah nahi. Kalau di sini laisa kamitslihi syai'un setelah nafi, peniadaan, maka ini pun mencakup umum. Apapun dan siapapun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka dia tersesat, menyimpang. Ya, seperti misalkan mengatakan tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tanganku. Turunnya Allah Subhanahu wa taala seperti turunnya khatib dari mimbar. Misalkan siapa yang mengatakan seperti itu, maka dia adalah ahlul bid'ah, sesat dan menyesatkan dengan kesepakatan para ulama. Jelas ya? Nah, tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena memang tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun itu. Ya, siapapun dan apapun itu. Ini harus kita yakini. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, walam yakullau kufuwan ahad. Dalam surat Al-Ikhlas. Ini surat yang sangat agung sekali. Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan man qara'a qul wallahu ahad asyara marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca qul wallahu ahad 10 kali, Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Dan Nabi SAW mengatakan qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya. Siapa yang membaca qul wallahu ahad itu sama saja sebanding dengan sulus Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang sahabatnya yang setiap salat dia mengimami selalu membaca qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi? Hubbuka iya ya yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada qul huwallahu ahad menjadikan kamu masuk surga. Menjadikan kamu Allah cinta padamu. Subhanallah. Ya, jadi ini ayat yang pendek tapi keutamaannya sangat luar biasa. Di antara yang terkandung di dalam ayat ini Allah mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini pun sama seperti tadi kaidahnya. Ahadun kufuwan situ semuanya nakir. Menunjukkan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Siapapun dan apapun itu. Dan ini beliau menyampaikan hal ini untuk menjelaskan kepada kita tentang kaidah dalam masalah tauhid al-asma was sifat. Jadi kalau kemarin tauhid ibadah ya tentang la ilaha illallah. Kalau sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang salah satu kaidah penting dalam masalah tauhid asma was sifat. Karena tauhidul asma was sifat itu ikhwan dibangun di atas dua pilar utama. Yang pertama adalah menetapkan mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan tertuang di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Qur'an. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih. Yang kedua, pilar yang kedua dalam tauhidul asma wa sifat, tidak menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Ini kaidah penting nih, dua ini. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, tapi jangan menyamakannya dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggabung dua kaidah ini dalam firman-Nya surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini bantahan bagi orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Mereka kelompok yang disebut dengan musyabbihah, mujassimah. Ya, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Kelompok yang kedua dibantah oleh Allah SWT dalam ayat-Nya wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan bagi orang-orang yang meniadakan, mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran ataupun dalam hadis. Ini bantahan kepada kelompok apa? Mu'attilah. Mu'attilah itu yang meniadakan, mengingkari. Ya. Allah menetapkan bahwa dirinya punya tangan, dia bilang oh enggak. Allah menetapkan bahwa dirinya punya sifat istiwa, Ar-Rahman wal arsy istawa. Oh enggak, Allah enggak istiwa. Yang benar adalah istaula. Ya, menguasai. Bukan istiwa yang artinya tinggi di atas langitnya. Ini mu'attilah, mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar bagaimana? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, tapi enggak menyamakannya dengan makhluk. Karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna kita samakan dengan makhluk yang kurang, yang cacat, yang banyak salahnya, yang banyak kekurangannya, aibnya. Mustahil. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mulia, yang maha agung, yang maha besar. Suatu kedzaliman yang sangat besar jika kita samakan Allah SWT dengan makhluk-Nya. Orang-orang yang meniadakan nama dan sifat-sifat Allah dan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, pada dasarnya mereka tidak mengagungkan Allah SWT. Mereka tidak mengagungkan dan memuliakan Allah. Di dalam hati mereka terdapat kotoran dan noda, sehingga mereka melakukan hal itu. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tempuhlah metode Ahlus Sunnah ini, yaitu mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah, mengimani apa yang ditetapkan oleh Rasulullah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan perhatikan dalam ayat tersebut, wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa Allah memilih Maha mendengar dan Maha melihat dalam ayat ini? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tahu makhluknya pun apa? Mendengar dan melihat. Makhluk mendengar dan melihat apa tidak? Mendengar dan melihat. Tapi Allah tetap mengatakan Allah Maha mendengar dan melihat. Setelah ayatnya laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, menunjukkan bahwa jika kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, jika kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, itu bukan namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala ya berbicara, ya karena memang ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki kaki. Ada dalilnya dalam hadis. Ya. Bukan berarti kemudian kita menyerupakannya dengan makhluk. Nah, ini penting. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai sekarang. Sejak dulu sampai sekarang, mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah Ashabul Hadis dengan mujassimah, musyabbihah. Ini tuduhan. Kalau antum misalkan dia dibilang mujassimah, musyabbihah karena menetapkan nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Hadis, enggak usah kaget. Itu kebiasaan ahlul bid'ah sejak dulu sampai sekarang. Makanya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi dalam akidahnya mengatakan apa? Wa alamatu al-jahmiyah tasmiyatuhum ahlal athar musyabbihah. Tanda-tanda jahmiyah, ahlul bid'ah jahmiyah, pengikut Jahm Ibn Safwan yang mengingkari ya nama dan sifat-sifat Allah, tanda-tanda mereka adalah apa? Menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan musyabbihah. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ditutup musyabbihah? Karena menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya Nuaim bin Hammad pernah mengatakan dalam Nuaim bin Hammad ini gurunya Imam Bukhari. Ya, beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Waman angkara ma asbathahu wa faqad kafar. Siapa yang mengingkari apa yang Allah tetapkan, kafir juga. Ya, walaisa isbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu tasmiya. Ya, bukanlah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah itu berarti tasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bukan. Menyerupakan Allah dengan makhluknya itu kalau kita mengatakan ya Allah punya tangan, tangannya Allah sama dengan tangannya manusia. Nah itu namanya menyerupakan. Allah punya sifat turun, turunnya Allah seperti turunnya khatib dari mimbarnya. Itu namanya tasbih. Ya, ini yang dilarang ya keras di dalam Al-Qur'an. Dan dilarang keras oleh para ulama ussalaf dahulu. Adapun jika kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas, ikhwan? Yang namanya tasbih, yang namanya tamthil, tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang dilarang itu adalah kalau kita menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya, dengan mengatakan tangan Allah seperti tangannya makhluk, turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Nah ini yang kafir, ini yang tasbih, ini yang dilarang. Adapun jika kita menetapkan Allah punya sifat turun, Allah Subhanahu wa taala punya tangan, Allah Subhanahu wa taala punya wajah, ya, sesuai dengan kemuliaannya dan tidak sama sedikit pun dengan makhluk, apakah ini termasuk tasbih? Tidak. Ya, tidak. Karena yang disandarkan kepada Allah beda dengan yang disandarkan kepada makhluk. Ya. Nah, jadi ini kaidah yang penting dalam masalah tauhidul asma wa sifat. Pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat panjang. Ya, insyaallah nanti antum ya dengan berjalannya waktu akan mempelajarinya, ya. Tapi kaidah dasarnya seperti ini. Ya. Nah, nanti ada buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, Al-Qawaidul Musla fi, ya, Asma'illahi wa sifatihil husna. Kaidah-kaidah yang sangat bagus tentang tauhid nama dan sifat-sifat Allah. Itu nanti, ya, kalau nanti sudah mampu baca kitab, ya, baca buku itu. Bagus tentang masalah tauhidul asma' was sifat. Baik. Kemudian kata beliau, wala waladalahu wala walidalahu wala sahibatalahu. Tidak ada anak baginya, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang tua baginya. Dan tidak ada istri baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak, tidak punya orang tua, dan tidak punya istri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Ya, makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ya, wahai sekalian manusia, kalian orang-orang yang fakir kepada Allah. Kalian yang butuh kepada Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya. Makanya dalam ayat Allah menegaskan lam yalid wa lam yulad. Dalam surat Al-Ikhlas yang tadi sudah kita sebutkan keutamaannya, Allah dengan tegas mengatakan Allah tidak, ya, beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak. Ya, seperti klaimnya orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak, yaitu siapa? Isa bin Maryam. Sungguh ini adalah kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 89. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbahi lir-rahmani ayyattakhidha walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kurang ajar kalian kepada Allah SWT. Ya, ini orang enggak punya apa? Enggak punya adab. Adab itu bukan hanya kepada manusia saja. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengklaim bahwa Allah punya anak, itu berarti kurang ajar kepada Allah, kurang adab kepada Allah. Ya, lalu kata Allah, hampir saja takadus samawat, hampir saja langit pecah, retak. Dan hampir saja watan syakul ard, apa? Bumi ini, ya, pecah. Dan hampir saja gunung-gunung hancur karena ucapan mereka itu yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah Subhanahu wa taala tidak pantas memiliki anak. Wa ma yanbaghi lir-rahman. Dan kaidah penting dalam bahasa Arab, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'wat Dawa, kalau ada lafadz wa ma yambahi di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka maksudnya adalah haram. Maka maksudnya adalah haram. Ini faedah penting dalam bahasa. Ya, seperti dalam ayat ini, wa ma yambahi lirrahmani ayyattahidha walada. Haram bagi Allah SWT untuk memiliki apa? Anak. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Allah SWT memiliki anak. Makanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, dikafirkan oleh Allah SWT. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Dikafirkan oleh Allah. Dan siapapun yang sudah dikafirkan oleh Allah, wajib bagi kita mengkafirkan. Wajib. Enggak boleh kita ragu-ragu. Ya, seperti orang-orang liberal. Oh, jangan bilang Yahudi Nasrani itu kafir. Bilang aja mereka itu ahlul kitab. Jangan sebut mereka itu kafir. Lah yang mengkafirkan itu siapa? Yang mengkafirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Lam yakunil ladziina kafaru min ahlil kitab. Jadi yang mengkafirkan adalah Allah SWT. Kita ini kan nurut sama Allah SWT. Kalau Allah kafirkan, ya kita kafirkan. Kalau yang gak dikafirkan oleh Allah, jangan coba-coba mengkafirkan. Takfir, pengkafiran itu adalah hak mutlak bagi Allah SWT. Ya, kalau Allah mengkafirkan, kita kafirkan. Kalau kita tidak mengkafirkan, kalau Allah tidak mengkafirkan, jangan mengkafirkan. Baik. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Ya, nyicil pertanyaan ya. Dikit-dikit. Udah banyak ya. Ustaz, apa hukumnya mempelajari ilmu filsafat? Haram. Yata'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum. Ya, mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ilmu filsafat tidak bermanfaat, bahkan memadorotkan. Kata Imam Syafi'i, al ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Mempelajari ilmu kalam itu adalah kebodohan. Dan bodoh tentang ilmu kalam itu ilmu filsafat. Bodoh tentang ilmu kalam itulah ilmu. Jadi kalau kita enggak mempelajari ilmu filsafat, itulah ilmu. Kalau kita mempelajarinya, itu bodoh malah. Dan benar kata Imam Syafi'i. Karena fakta membuktikan bahwa orang yang mempelajari filsafat bukan tambah pinter, tapi tambah goblok. Iya. Tambah nyeleneh. Orang yang tadinya sesuai dengan fitrahnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, kita serahkan sama yang di atas. Tapi kalau sudah belajar filsafat, jadinya apa? Bingung di mana Allah. Malah mengatakan Allah di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak di luar, tidak di dalam. Itu kalau sudah belajar filsafat, bingung. Makanya orang-orang yang dulu pernah belajar filsafat, bahkan tokohnya, ini bukan yang apa namanya baru kemarin belajar filsafat, para pakarnya seperti Fakhruddin Ar-Razi, Fakhrur Razi, ini para pakarnya filsafat, Al-Ghazali, Al-Juwayni, ya, ini pakar-pakar, orang-orang yang ngerti tentang filsafat, mereka apa? Nyesal belajar apa? Filsafat. Ingat, filsafat bukan dari Islam. Islam tidak butuh filsafat. Filsafat itu dari mana? Yunani. Bukan dari Islam. Makanya salah ada istilah filsafat Islam. Itu enggak salah. Filsafat bukan dari Islam. Islam enggak butuh filsafat. Islam itu enggak butuh filsafat. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang membela agama Islam dengan filsafat, perumpamaannya seperti apa? Perumpamaannya seperti orang yang mencuci baju tapi pakai air kencing. Maksudnya gimana? bukan tambah bagus, tambah bersih, tapi tambah apa? Tambah kotor. Nyuci baju tambah pakai air kencing, tambah kotor. Bela Islam pakai ilmu filsafat, bukan tambah membela agama Islam, tambah mencoreng agama Islam. Dan itu benar, ikhwan. Ya, lihat orang-orang yang katanya membela Islam dari karangan Jil, jaringan iblis liberal. Ya. Ya, ini kata Ali Mustafa Ya'qub, ya, Kiai Mustafa Ya'qub. Dia mengatakan Jil itu kepanjangannya jangan jaringan Islam liberal. Yang benar itu jaringan iblis liberal. Ya. Sadis banget ini ustadznya. Tapi benar. Ya. Dia mengatakan apa? Ya, lihat orang-orang liberal itu yang katanya membela Islam, pada hakikatnya menghancurkan Islam. Ya, jadi pembela LGBT, pembela Ahmadiyah, ya, dan sebagainya, rusak. Nah, jadi jangan coba-coba belajar filsafat kalau antum pengen waras. Nah, orang yang berpemahaman Allah di mana-mana, dari mana mereka mendapatkannya? Dari ahlul bid'ah. Dari ahlul bid'ah. Karena paham ini bukan dari Quran, bukan dari hadis, bukan dari para sahabat. Ya, paham Allah di mana-mana itu dari ahlul bid'ah, dari Jahmiyah, Mu'tazilah. Antum telusuri, ada enggak para sahabat yang mengatakan Allah itu di mana-mana? Gak akan antum temukan sampai kiamat, gak dapat. Ya, gak akan antum temukan. Paham ini, ya, yaitu Allah di mana-mana, antum temukan dari orang-orang Jahmiyah, Jahm ibn Sofwan, yang dulu sudah dibantah oleh para ulama. Bahkan Imam Ibn Mubarak sampai keras mengatakan pemahaman Jahmiyah itu lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Karena mengatakan Allah di mana-mana berarti apa? Allah itu ada di tempat yang kotor. Di got ada, di WC ada. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, di tempat-tempat maksiat ada berarti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di tempat-tempat zina ada berarti naudzubillah min dzalik. Jadi konsekuensi kalimat ini yaitu paham Allah di mana-mana ini adalah konsekuensinya batil. Rusak dan merusak. Ya, jadi paham ini kalau dari mana? Enggak ada dari Al-Qur'an, enggak ada. Dari hadis enggak ada, dari sahabat enggak ada. Bahkan ya, dari ulama-ulama semisal Imam Syafi'i ya atau Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, enggak ada. Imam Syafi'i tegas mengatakan Allah itu di atas langit. Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Al-Bunyah ya, tegas mengatakan Allah itu di atas langit. Ya. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana, dalam kitabnya Risalah ila Ahli Saghar, tegas mengatakan Allah itu di atas langit. Terus dari mana ini? Tadi, yaitu dari ahlul bid'ah. Ya, ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Ya, para sahabat adalah, para salaf adalah orang-orang tua kita. Ya, kalau kalian punya pendahulu, tunjukkan kepada kami pendahulu kalian. Bolehkah kita berdoa di setiap hendak belajar? Bagus. Doanya apa kalau mau belajar? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bahkan doa ini diajarkan oleh Nabi SAW setiap hari. Nabi berdoa dengan doa ini setiap hari. Hanya antum perbanyak doa ini. Mau belajar enggak masalah. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa memang diajarkan oleh Nabi SAW setiap hari. Bukan halal, bukan malah hanya ketika mau belajar. Setiap hari kita butuh sama ilmu. Dan yang saya ingatkan, sering sekali di sebagian sekolah, ya, sebelum belajar pakai doa. Apa itu? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah. melazimkan doa ini tidak ada. Doa belajar pakai doa tadi itu enggak ada. Ya, tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah doa ketika membelajar. Yang ada adalah tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jadi pakai doa yang sudah ada, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa arti lapang dada? Ya, dadanya lapang. Ya. Lapang itu gimana sih? Ya, dia itu bahagia, gitu loh ya. Jadi maksudnya lapang dada di sini istilah untuk ya, dia itu apa ya? Ini mendefinisikannya susah ini. Ya. Walaisa yasihu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalil. Sesuatu yang sudah jelas itu apa? Ya, enggak bisa sulit untuk didefinisikan. Seperti halnya kalau siang enggak butuh kepada apa? Lampu. Enggak masuk akal kalau siang-siang butuh lampu. Kayak gitu juga. Lapang dada itu sudah jelas saya kira. Yakni orang merasakan apa? Kebahagiaan, ketentraman. Ya. Enggak galau. Nah, itu namanya lapang dada. Beda kalau orang itu sumpek, stres, ya, itu lawan katanya. Galau, ya, dunia yang begitu luas seakan-akan apa? Sempit. Nah, itu lawan katanya. Dari itu. Baik, insyaallah taala kita nyicil ya, dikit-dikit. Nyicil tapi tambahi lagi nih. Ya ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.